لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين yang saya hormati, kita lanjutkan kajian tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-153, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman, amar Allah Ta'ala al-mu'minin bil-isti'anah. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman agar meminta pertolongan, meminta bantuan ala umurihim, atas semua urusan-urusan mereka, ad-dunyawiyah wad-diniyah, ad-diniyah wad-dunyawiyah, apakah urusan-urusan agama ataupun urusan-urusan dunia. Hendaklah beristianah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan as-sabr was-salah. Yang namanya sabar wa habsun nafsi wa kaffuha amma takrah. Yang namanya sabar adalah menahan diri, menahan untuk tidak berbuat apa yang tidak disukai. Artinya sabar adalah menahan dirinya untuk tidak melanggar perintah Allah, syariat Allah, agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang dibenci. Dan sabar berkait dengan tiga perkara. Sabar dalam mentaati perintah-perintahnya, perintah Allah SWT, sabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang dilarangnya, dan yang ketiga, sabar atas takdir-takdir Allah yang ditentukannya. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, fahuwa thalathatu aqsam. Maka dia, sabar itu ada tiga macam. Pertama, sabruha ala ta'atillah. Pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala hatta tuaddiyaha, hingga dia menunaikannya. Tentunya yang namanya menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung taklifah. Mengandung taklif. Artinya sesuatu beban, capek, berat, susah, atau harus mengorbankan. Mengorbankan hartanya, mengorbankan badannya, mengorbankan bahkan bisa jadi nyawanya. Maka keberatan-keberatan itu adalah tarikan-tarikan untuk tidak mengerjakan ketaatan. Itu adalah tarikan-tarikan yang menghalangi seseorang untuk mengerjakan satu perintah atau satu ibadah. Dan biasanya syaitan akan menambah. Ngapain kamu berbuat seperti ini? Itu capek, membuang waktumu, membuang tenagamu, membuang hartamu. Sayang, bukankah engkau butuh ini, dan seterusnya. Sehingga orang menjadi bakhil untuk bersedekah, menjadi malas untuk salat, menjadi malas untuk ta'alumul ilm. Itu semua karena tarikan-tarikan tadi. Maka yang namanya sabar adalah sebaliknya. Walaupun dia harus mengorbankan waktunya, dia sabar. Walaupun dia harus mengorbankan hartanya, dia sabar. Menahan dirinya untuk tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya. An ma'siyatillahi hatta tatrukaha. Sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan hingga dia meninggalkannya. Kalau tadi tarikan-tarikan tadi, tarikan untuk tidak mengerjakan perintah, sekarang sebaliknya. Tarikan-tarikan untuk mengerjakan kemaksiatan, itu juga banyak. Dan memang sudah Allah SWT ciptakan pada syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal an'am wal harth. Kata Allah, memang kami sudah indahkan kesukaan secara syahwat kepada istri-istri, para wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, emas dan perak, kendaraan-kendaraan mewah, rumah-rumah yang indah, dan itu kesukaan secara syahwat. Dan seringkali tarikan-tarikan syahwat tersebut menyeret seseorang untuk berbuat yang haram. Karena menginginkan sesuatu yang dia sukai dengan syahwatnya, akhirnya dia kerjakan yang haram. Dia melanggar perintah Allah SWT, atau dia mengerjakan yang dilarangnya. Qanibirin a'azakumullah. Akhirnya dia curang, dusta, menipu, riba, berbagai macam rentenir mereka lakukan, karena ingin mendapatkan apa yang dia sukai secara syahwat. Maka ketika dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti syahwatnya, itulah sabar. Ketika dia menahan dirinya untuk tidak mengikuti tarikan-tarikan syahwat, maka itulah yang dikatakan dengan as-sabru, habsun nafsi, menahan dirinya untuk tidak mengikuti tarikan-tarikan syahwat sehingga berbuat yang haram. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillahil mu'limah fala tatasakhathaha. Yang ketiga, hendaklah sabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang mu'limah, yang kadang menyakitkan, memberatkan. Fala tatasakhathaha. Maka jangan sampai kita marah terhadap takdir. Marah terhadap apa yang Allah takdirkan. Khonibina a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ista'inu bisabri. Hendaklah meminta bantuan dengan kesabaran. Karena kesabaran merupakan ma'unah. Kesabaran merupakan pertolongan yang Allah berikan. Al-ma'unatul 'azimatu 'ala kulli amrin. Sabar itu merupakan pertolongan besar atas segala sesuatu. Fala sabila li ghairi sabir an yudrik matlubahu. Maka tidak mungkin bagi orang yang tidak sabar, tidak mungkin baginya akan mendapatkan apa yang diharapkannya, apa yang dicarinya. Enggak akan bisa. Dalam masalah dunia saja, seseorang kalau tidak sabar, enggak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Apalagi masalah akhirat, masalah din, masalah agama. Seorang yang berusaha mencari ma'isyah, sehari dua hari mengeluh, gak sabarlah kalau begini saya gak akan bisa mendapatkan keuntungan. Ganti bisnis kedua. Bisnis kedua juga sama, aduh kalau begini berapa tahun lagi saya akan mendapatkan, akan bisa beli rumah, akan bisa beli. Yang ketiga dia kerjakan. Sama saja. Mengatakan dengan kalimat yang sama, sampai kemudian dia berpikir, kalau tidak curang gak akan bisa kaya. Tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Mulai. Tidak sabar. Ini khudidin a'azakumullah. Ketika dia tidak sabar, dia tidak mendapatkan apa yang diharapkannya. Muslim yang saya hormati. Demikian pula ketika meniti sunnah, meniti jejak salafus saleh, ketika kita meniti jejak para ulama, tentunya kita akan menghadapi berbagai macam ujian dan rintangan. Kalau tidak sabar, gak akan bisa dia mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan jannahnya. Gak akan dia mendapatkan apa yang diharapkannya, yaitu keridhaan Allah dan surganya. Gak mungkin. Harus sabar. Harus dihadapi. Ujian demi ujian harus dihadapi. Seperti talabul hadis. Man talabul hadis aflas. Siapa yang mencari hadis, dia akan bangkrut dunianya. Tinggal pilih. Apakah dia mau bangkrut dunianya tapi dapat hadis, atau dia tidak bangkrut dunianya tapi enggak mendapatkan hadis. Khana fil na'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Otomatis ketika dia berupaya untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala pahala dengan meniti jejak sunnah, jejak tauhid, butuh ilmu. Dan siapa yang mencari ilmu, pasti dia akan mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan tenaganya. Itu otomatis. Maka kalau engkau hitung dengan hitung-hitungan dunia, saya rugi sekian, gak akan bakal dapat ilmu. Dan kalian gak akan bisa meniti jejak salaf, gak akan bisa meniti jejak sunnah. Gak bisa. Karena tidak mendapatkan ilmu. Khonim dina azakumullakum muslim yang sahur mati. Mereka-mereka yang menghitung segala waktunya dengan dunia, mengatakan waktu adalah uang. Maka kalau dibuang sekian jam setiap harinya untuk talabul ilmi, berarti berapa juta hilang uang, hilang harta. Mereka dihitung per jam bahkan. Sejam saya mendapatkan keuntungan sekian. Qanibina azakullakum muslim yang sarmati. Akhirnya mereka zuhud terhadap ilmu. Zuhud yang paling jelek adalah zuhud terhadap ilmu. Seharusnya zuhud terhadap dunia. Ini terbalik. Zuhud terhadap ilmu. Sudahlah, dapat sedikit juga gak apa-apa. Masya Allah. Kalau masalah ilmu, zuhud. Masalah dunia, tamak. Gak terbalik. Harusnya dia zuhud terhadap dunia, dan dia lebih mementingkan ilmu. Dan ingin terus mendapatkan ilmu-ilmu, sampai mengatakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Ya Allah, tambahi aku ilmu. Qanifidina azakumullah. Terus meminta tambahan ilmu, meminta tambahan ilmu. Maka berkata Syekh Sa'di rahimahullah, bahwasanya yang namanya kesabaran itu adalah bantuan besar yang akan memberikan apa yang diharapkan oleh seseorang. Khususan at-ta'at syaqah al-mustamirrah. Khususnya ketaatan-ketaatan yang sulit dan terus-menerus. Dalam ayat lain dikatakan, Istainu bisabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu besar. Wa innaha lakabirah. Sesungguhnya dia besar. Sulit. Berat. Dan disuruh untuk terus-menerus tidak berhenti. Terus sampai kapan? Terus sampai mati. Khonibina 'azakumullah. Mereka-mereka para kusala, orang-orang malas, orang-orang yang melihat dari luar, kaum kufar wal musyrikun, melihat kalian mengerjakan sholat 5 waktu sehari, itu mereka menyatakan betapa susahnya kaum muslimin. Betapa beratnya orang-orang Islam. Harus mengerjakan sholat setiap hari 5 kali. Dan harus bangun ketika fajar, bahkan sebelum fajar. Belum lagi ketika disuruh berpuasa di bulan Ramadan. Mereka juga menyatakan bahwa ini agama yang berat. Kaum muslimin yang saya hormati. Demikian pula kelompok-kelompok ibahiyah. Ibahiyah adalah aliran sesat yang menganggap semua boleh. Enggak ada yang dilarang. Dan enggak ada yang diwajibkan. Bebas apapun yang mau kamu kerjakan, yang penting kamu ingat Allah. Titik. Aliran ibahiyah juga melihat bahwa sholat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan, itu kata mereka berat. Khonibina azakumullah. Kenapa kaum muslimin tidak merasa berat? Karena mereka terbantu, terdukung dengan sabar. Terbantu, terdukung dengan yang namanya as-sabru. Sabar. Sabar ini barakallahu fikum, menahan diri sampai pada batas waktu tertentu. Justru mereka berpuasa, itu justru melatih kesabaran mereka. Mereka bisa sabar sampai berbuka puasa. Demikian pula kehidupan ini sabar sampai kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan dimasukkan ke dalam jannah, maka silakan kulu washrabu. Makanlah dan minumlah sesuka kalian. Ma tashtahi anfusukum. Apa yang kalian sukai, jiwa kalian, nafsu kalian bebas di dalamnya. Khonibina azakumullah. Selesai. Ini yang namanya sabar. Seseorang bisa sabar ketika tahu apa hasil dari kesabaran itu. Kamu tahu, orang yang tidak beragama bisa sabar dalam masalah dunia. Bangun jam 2 malam. Dia siapkan segala macam bahan-bahannya. Dia bikin segala macam bahan-bahannya sampai fajar. Setelah fajar berangkat dia ke pasar menjualnya sampai siang. Ketika siang jam 2, jam 3 dia pergi ke pasar untuk belanja bahan buat nanti malam. Malam jam 2 dia bangun lagi. Bisa sabar seperti itu. Limana? Mengapa demikian? Karena dia tahu hasilnya mendapatkan keuntungan dunia. Kaum muslimin yang saya hormati. Kalau saja kita memiliki keyakinan bahwa kita akan mendapatkan balasan di sisi Allah, mendapatkan pahala, mendapatkan jannah, mendapatkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ini yakin, pasti dia akan bisa sabar. Dia akan bisa sabar. Karena nanti akan ada balasannya. Akan ada dari Allah SWT catatannya. Akan ada dari Allah SWT pahala. Khonibina azakumullah. Hanya saja kebanyakan manusia hanya percaya dengan apa yang dilihat oleh matanya. Apa yang didengar atau apa yang bisa diraba dengan tangannya. Tetapi al-ghaib mereka enggan untuk percaya. Adapun orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, mereka lah yang Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Maka Allah panggil dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, minta pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang dipanggil orang beriman. Kan orang beriman yakin akan ada kehidupan akhirat nanti. Akan ada jannah. Akan ada neraka. Maka mereka berharap surga dan takut dari api neraka. Dan mereka sabar di dunia. Mereka akan sabar di dunia. Karena dunia darul ibtila. Karena dunia adalah tempat ujian. Apalagi ketaatan-ketaatan yang syaqqah al-mustamirrah fa innaha muftaqiratun ashadd al-iftiqar. Maka ketaatan-ketaatan yang berat, perintah-perintah yang sulit, yang terus-menerus, ini butuh kesabaran ekstra. Ashadd al-iftiqar. Ila tahammul as-sabr. Sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Wa tajarru' mararati syaqqah, dan harus melewati. Harus meneguk al-mararah asy-syaqqah, rasa pahit dan rasa berat. Qul inna a'udzubikumullah, kalau kamu percaya bahwa obat ini akan menyebabkan kesembuhan, kamu akan minum walaupun pahit. Iya toh? Maka kalau kalian percaya tentang adanya jannah wan nar, dan kalian enggak akan bisa selamat dari api neraka dan enggak akan bisa mendapatkan jannah kecuali dengan jalan yang pahit, maka kalian akan minum yang pahit tadi. Karena tahu akan selamat dari neraka, akan mendapatkan jannah. Maka yang namanya as-sabr adalah dia menahan dirinya ketika tajarru'ul mararati syaqqah, ketika merasakan pahitnya kesusahan, keberatan. Fa idza lazama sahibuha as-sabr, kalau pelakunya terus-menerus dalam keadaan sabar, faza bin najah. Alhamdulillah. Dia akan mendapatkan najah, keberhasilan, kalau terus menerus sabar. Wa in raddahu al-makruh wal masyaqqah 'ala as-sabr al-mulazama 'alayha lam yudrik syai'a. Kalau ternyata dia justru makruh yang tidak disukainya, kesusahannya menolak dia atau menghalangi dia dari sabar, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau dia terus-menerus sabar, dia akan mendapatkan keselamatan. Kalau dia tidak sabar, kalah dengan rasa susah, kalah dengan rasa berat, rasa capek, rasa pahit, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa hasala 'ala al-hirman, maka dia justru mendapatkan sebaliknya, terhalang dari tujuannya. Kalian thalabul ilm, para santri datang ke pondok pesantren ingin thalabul ilm, ingin mendapatkan ilmu, ingin terbimbing dengan hidayatul ilmi min al-Qur'an wa sunnah, ingin menjalani jalan hak dan mencari mana jalan kebenaran. Nah, tujuan tersebut enggak akan didapat kalau kalian enggak sabar. Tentunya kalian akan mendapatkan berbagai macam cobaan dan ujian. Rasa berat, rasa capek, makan kurang, istirahat kurang, seakan-akan enggak ada hiburan, seakan-akan. Padahal main bola tiap sore. Dia merasa, itu di penjara di sini, dikekang ini enggak boleh, itu enggak boleh. Kalau kalian sabari, terus sabar, lanjutkan talabul ilm dengan semangat, suatu saat kalian akan bersyukur pada Allah Ta'ala, alhamdulillah, kalau saja saya enggak belajar kemarin, kalau saja saya enggak sabar, niscaya saya enggak akan seperti ini. Itu tahunya setelah sekian lama. Khonibidina'azakumullah. Silakan tanya pada mereka-mereka yang sudah berumur, yang sulit untuk talabul ilmi seperti kalian. Sudah banyak anaknya, sudah banyak urusannya, sudah banyak kesibukannya, sudah tua, sudah renta, sudah gampang capek, sudah kasihan. Mereka semua berkata, ya laita syabab yaudu yauman. Duhai kiranya masa muda itu kembali. Dan aku akan kabarkan bagaimana susahnya masa tua untuk talabul ilmi. Mereka semua mengatakan seperti itu. Dan iri pada kalian, betapa nikmatnya kalian. Sudah bisa talabul ilmi dalam keadaan masih berumur remaja, muda, masih anak-anak, masya Allah. Masih banyak waktu untuk talabul ilmi. Dan waktu gak akan kembali. Waktu gak akan kembali. Ala waktu kasaif. In lam taqta'u qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau gak isi cepat, gak kamu potong dia, dia yang akan memotong kamu. Akan mencelakakan kamu. Hanya penyesalan di belakang. Kenapa saya dulu keluar dari pondok? Kenapa saya kok memilih untuk dagang? Kenapa kok saya memilih untuk kerja di pabrik? Akan menyesal di akhir hidupnya. Khamil bin A'azakumullah, kembali kepada ucapan Syekh Sa'd rahimahullah. وكذلك المعصيه التي تشتد دواعي النفس ونوازعها اليها وهي في محل قدره العبد. Demikian pula kemaksiatan-kemaksiatan yang memiliki daya tarik dan sangat menarik hawa nafsu. Memiliki nawazi'uha ilaiha, memiliki jerat-jerat yang menarik seseorang kepadanya. Apalagi dikampanyekan dengan berbagai macam media. Segala macam media, cetak media, tulis media, internet, media apapun, mengajarkan kemaksiatan. Menawarkan. Dan mereka memuji-mujinya. Kemaksiatan begitu indah. Kemaksiatan begitu bagus, dan seterusnya. Begitu nikmat. Terang-terangan mengatakan seperti itu. Walaupun mereka tidak sebut kemaksiatan, mereka sebut dengan nama lain. Yusammunaha bighairi ismiha. Mereka namakan dengan nama lain. Kemudian dipuji agar kalian tertarik. Maka kalau ada seseorang yang bisa menahan dirinya dari tarikan-tarikan tersebut, maka itu pun sabar namanya. Fahadihi la yumkin tarkuha illa bisabr. Maka kemaksiatan yang seperti ini tidak mungkin bisa ditinggalkan kecuali dengan kesabaran. Apalagi min qudratil abdi, apalagi kemaksiatan itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang hamba. Kalau kamu di lingkungan yang baik, sulit untuk mengerjakan kemaksiatan, selamat kamu, tertolong. Apalagi di lingkungan yang di sana ada pembimbing-pembimbing, berani melanggar kamu akan dihukum. Lebih tertolong lagi. Tetapi yang butuh kesabaran ekstra adalah ketika dia memiliki kudrah, kemaksiatan di hadapannya, dia suka kepadanya, nafsunya tertarik kepadanya, dan di kanan di kiri tidak ada siapapun, enggak ada orang tua, enggak ada guru, enggak ada ustadznya, dan enggak ada satu orang pun dari teman-temannya. Bagaimana? Padahal ini saya suka, ini saya tertarik, dan seterusnya. Baik, tidak ada lagi yang bisa menghalangi dia kecuali kesabaran dia. Kalau dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sabar. Akan dia tahan dirinya. Dan itulah keutamaan Nabi Yusuf alaihi salam. Yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Yang sudah demikian keadaannya, sangat memungkinkan bagi beliau untuk melakukan kemaksiatan itu. Tapi dia takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'adallah, kata Yusuf alaihi salam, aku takut pada Allah. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berlari, menghindar dari kemaksiatan. Qanibnina azakumullah, gak akan ada yang bisa selamat dari ujian yang seberat ini, kecuali orang-orang sabirun. orang-orang yang memiliki as-sabr, kesabaran. Qala fa innaha min al-fitan al-kubar. Tidak mungkin seseorang bisa menahan dirinya dari kemaksiatan, apalagi sesuatu yang dia mampu untuk mengerjakannya dan dia bisa untuk mengerjakannya, enggak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau dia yakin. Wa kaffa lidawa'i qalbihi wa nawazi'ha lillah, kalau dia bisa menahan dirinya dari tarikan-tarikan tersebut karena Allah dan minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi dirinya, maka dia selamat. Fa innaha minal fitanil kubar, dan itulah yang namanya fitnah, fitnah yang besar. Fitnah, fitnah yang besar. Wa kadzalikal bala'u syaq. Demikian pula yang ketiga. Ketika bencana terjadi, kamu sudah berusaha untuk berbuat baik, sudah berusaha untuk menghindari kejelekan, sudah berusaha untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sudah berusaha untuk menjauhi larangan-larangannya. Masya Allah, sudah bagus. Ternyata ditimpa musibah. Ujian. Ujian berat. Sebagian orang yang imannya lemah bertanya-tanya, kenapa? Saya kan sudah taat. Saya kan tidak berbuat maksiat. Kenapa saya ditimpa musibah seperti ini? Sampai berpikir na'udzubillah ucapan-ucapan jelek. Allah tidak adil, Allah mendolimi saya, dan seterusnya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Berarti dia tidak sabar. Berarti dia tidak sabar. Ujian yang pertama sabar, ujian yang kedua sabar, ujian taat dia taat, ujian maksiat dia menjauhi. Ternyata diuji dengan takdir-takdir Allah, dia menyalahkan takdir. Kenapa Allah menakdirkan demikian? Kenapa Allah menakdirkan demikian? Seharusnya dia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang hilang dari kita baru sedikit. Kalaupun hilang seluruhnya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita milik Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki apapun. Kita lahir dalam keadaan tidak memiliki pakaian selembar pun. Enggak memiliki harta apapun. Kemudian Allah kasih. Kemudian diambil kembali. Siapa yang berhak protes? Khususan in istamarra. Khususnya kalau ujian berat tadi ternyata terus. Satu kali dia sabar, dua kali dia sabar, tiga kali. Kok terus-terusan? Mulai dia bertanya-tanya, ya Allah, kenapa aku terus diazab seperti ini? Mulai protes pada Allah SWT. Mulai dia menyalahkan takdir, menyalahkan keputusan, menyalahkan Allah SWT. Astagfirullah. Ini namanya tidak sabar. Fahada tad'uf ma'ahu al-quwa an-nafsiyah wal-jasadiyah. Seringkali ujian-ujian yang berat, musibah-musibah yang berat, yang menimpa seseorang, apalagi yang terus-menerus, biasanya melemahkan jiwa seseorang. Melemahkan jasadnya, melemahkan jiwanya. Wa yujad muqtadaha, dan memang ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya musibah tadi yang terus-menerus. Wa huwa at-tasakhut, kemudian ada rasa tidak suka, benci. In lam yuqawimha sahibuha bisabr lillah, maka niscaya kalau dia tidak lawan dengan kesabaran, na'udzubillah, akan menjadi orang-orang yang merugi. Harus dia lawan dengan kesabaran. Sabar, sabar, sabar. Dengan apa kita bisa sabar? Sabar dengan yang tadi. Ingat bahwa di samping kehidupan ini ada kehidupan lain. Di samping kehidupan ini ada kehidupan lain. Kehidupan dunia sebentar, fata morgana. Sekejap saja kemudian hilang. Paling lama-lamanya 100 tahun atau 70 tahun, 80 tahun. Baik. Anggap kamu mendapatkan musibahnya terus-menerus sampai mati. Berapa tahun? hanya sekian puluh tahun. Bandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, yang satu harinya 50,000 tahun. Berapa lama engkau hidup di dunia? Mereka saling berbisik, yatakhafatuna bainahum in labistum illa yawma. Yang lain disebutkan sa'atan min nahar. Kayaknya kita enggak hidup di dunia kecuali sehari. Katanya menyatakan kita tidak hidup di dunia kecuali sesiang atau sa'atan, sesaat di siang hari. Yang lain menyatakan yaum au ba'da yaum, sehari atau berapa hari? Atau separuh hari. Sehari atau separuh hari. Mengapa mereka merasa hidup di dunia betapa sebentarnya? Karena kehidupan akhirat sangat panjangnya, maka kehidupan dunia enggak ada apa-apanya. Dan waktu itu demikian keadaannya, kalau belum dilewati terasa lama, masih sekian tahun. Tapi kalau sudah dilewati, kamu akan merasa sebentar sekali. Kemarin kita masih main, sekarang kita sudah punya anak 9, punya anak 8, punya anak 7. Masya Allah. Padahal baru kemarin kita sekolah. Baru kemarin kita belajar. Baru kemarin kita bertemu orang tua kita. Senangnya bukan main. Tiba-tiba sudah enggak ada semua mereka. Ini khulunin a'azakumullah. Apa yang kita rasakan, sebentar atau lama? Sebentar sekali. Khulunin a'azakumullah dikatakan di sini oleh Syekh Sa'd rahimahullah, illam yuqawimha sahibuha bisabri lillah wa tawakkal alaih wa laja ilaihi wal istikhar ala dawam, niscaya akan dia terjerumus dalam tasakhut, kemarahan pada takdir, kalau tidak dilawan dengan kesabaran, tidak dilawan dengan tawakal, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dilawan dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak terus menerus sabar. Sampai kapan sabar? Terus sampai mati. Tapi kan sabar ada batasnya, sampai mati batasnya. Qul inna azakumullah. Yang namanya sabar terus menerus. Dan ujian akan datang terus menerus. Wa abshiru, tapi bergembiralah. Biasanya datangnya ujian sesuai dengan keimanan. Kalau semakin berat ujian, maka semakin tinggi keimanan. Masya Allah. Di samping itu, inna idhamal jaza bi'idhamil bala, besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dinukil dalam kitab Syaraf Fathul Majid atau Syarah Kitab Tauhid. Idhamul bala, idhamul jaza bi idhamul bala. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya ujian. Maka semakin berat, ingat, semakin besar pahalanya. Semakin susah, ingat, semakin besar pahalanya. Jangan-jangan engkau adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala ida ahabba abdan ibtalahu. Allah kalau cinta pada seorang hamba, Allah uji dia. Wa ashaddu bala'an fa'al anbiya tsumma al-amsal tsumma al-amsal. Ashaddu bala', yang paling berat ujiannya adalah al-anbiya, para nabi, kemudian amsal, kemudian amsal. Qul inna a'udzu bikum muslimin yang hormat. Sehingga ketika kita merasakan beratnya ujian, ingat bahwa engkau dijanjikan pahala yang besar. Jangan-jangan engkau lah orang yang sedang diuji oleh Allah, karena Allah cinta kepadanya. Dan Allah banggakan di hadapan para malaikatnya. Lihat hambaku, aku uji demikian dia sabar. Aku uji dia, demikian dia sabar. Fa'alimta anna sabr muhtajun ilaihi al-abd, bal mutarrun ilaihi. Dari sini kita tahu bahwasanya kesabaran itu sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Sesuatu yang hajah, masa bagi seorang hamba, bahkan mutar, bahkan sangat-sangat dia memerlukannya. Fi kulli halatin min ahwaliha, dalam segala keadaannya dia memerlukan kesabaran. Falihada amara Allah taala bihi, oleh karena itu Allah perintahkan sabar ini dalam beberapa ayatnya. Fasbir li hukmi rabbika, sabar terhadap hukum Rabbmu. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Ya ayyuha lina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan perkuatlah kesabaran. Sekian banyak perintah-perintah sabar dalam Al-Quran dan juga dalam Sunnah. Karena as-sabr fil iman karra'si minal jasad. Kedudukan sabar dalam keimanan seperti kedudukan kepala pada jasad. Kalau jasad tidak ada kepalanya, tidak ada nilai apa-apa. Hanya onggokan daging yang layan fa'syai. Demikian pula iman tanpa sabar. Tidak ada apa-apanya. Khamilin a'azakumullah. Sebagaimana diriwayatkan asar dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahwasanya as-sabr minal iman kamanzilah ar-ras minal jasad. Kemudian beliau mengeraskan suaranya dan menyatakan ala la imana liman la sabra lahu. Ketahuilah, enggak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. Enggak ada iman bagi mereka yang tidak memiliki kesabaran. La imana liman la sabra lahu. Falihada amara Allah ta'ala bihi. Oleh karena itu Allah perintahkan sabar, sabar, sabar. Wa akhbara annahu ma'as sabirin. Dan Allah khabarkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Ay ma'a man kana sabr lahum khuluqan wa sifatan wa malakatan. Allah bersama orang yang sabar adalah bersama orang yang memang kesabaran sudah menjadi sifatnya. Orang yang kesabaran sudah menjadi akhlak dan perangainya. Orang yang kesabaran sudah menjadi tabiatnya. Maka Allah akan bersamanya. Innallaha ma'as sabirin. Bima'unatihi wa taufiqih. Bersama mereka dengan pertolongannya, bersama mereka dengan taufiknya, bersama mereka dengan tasdid, pendukungan kepadanya. Fahanat alaihim bidzalikal masyaqal wal makarih. Kalau Allah dukung, Allah bantu, Allah tolong, maka niscaya akan terasa ringan kesusahan-kesusahannya. Akan terasa ringan segala apa yang tidak disukainya. Qanibina a'azakumullah. Disebutkan bahwa seseorang yang mendapatkan ujian-ujian berat, sesungguhnya dia capek, dia lelah, dia sakit, dia kurang ini, kurang itu. Tapi kenapa dia tetap sabar istiqomah di atasnya? Bahkan sampai suatu saat dia tidak merasakan itu semua. Tidak lagi merasakan sebagai beban, tidak lagi merasakan sebagai kesusahan, bahkan merasa sebagai kenikmatan. Apakah kesusahan tadi berubah? Tidak, tidak berubah. Kalau kamu lihat dia, betapa susahnya dia, kasihan dia. Tapi dia hanya merasa, saya tidak merasa susah. Ini qul inna a'azakumullah lima'unatihi, karena pertolongan Allah. Wa tasdidihi, karena didukung, dibantu oleh Allah SWT. Dapat taufik dari Allah SWT. Wa sahula 'alaihim kullu 'adzim. Wa zalat 'anhum kullu su'ubah. Akan jadi mudah atas mereka semua yang besar dan akan hilang dari mereka semua kesusahan, tidak terasa lagi. Dan ini makna ma'iyatun khassah. Ini makna ma'iyah yang khassah. Ma'iyatullah ada dua. Ada ma'iyatun khassah, ada ma'iyatun ammah. Kalau Allah mengatakan Allah bersama kalian, Allah bersama kalian, Allah bersama orang yang sabar, Allah bersama orang yang takwa. Kalau kita lihat, ada dua jenis. Ma'iyatullah, kebersamaan Allah yang umum, dan kebersamaan Allah yang khusus. Dan beda maknanya. Kalau ma'iyatullah yang khusus, seperti Allah khususkan orang muttaqin, Allah bersama orang yang takwa. Allah khususkan orang yang sabar, Allah bersama orang yang sabar. Maka makna kebersamaan itu adalah Allah bersama mereka dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan dukungannya. Allah ada di pihak mereka. Itu maknanya. Bisa dibayangkan betapa nikmatnya kalau Allah bersama mereka, mendukung mereka, membantu mereka. Tetapi kalau ma'iyatun 'ammah, Allah bersama kalian semua. Yang kafir, yang mukmin, yang baik, yang jelek, Allah bersama kalian semua. Maka biasanya maknanya adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ketika Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kalian berdua, Allah yang ketiganya, kalian bertiga, Allah yang keempatnya, kalian berempat, Allah yang kelimanya, kalian berlima, Allah yang keenamnya. Berapapun kalian, Allah bersama kalian. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Ini am atau khas? Umum atau khusus? Umum. Allah bersama setiap manusia. Artinya kebersamaan yang amah, Allah bersama mereka dengan ilmunya, pengetahuannya. Allah melihat mereka semua, mengawasi mereka semua, mengetahui apa yang mereka lakukan, mengetahui apa yang mereka ucapkan. Itu mana? Ma'iyah yang amah. Wa amara ta'ala bil isti'anah bis salah. Setelah itu, Allah perintahkan yang kedua, salat. Hendaklah beristi'anah dengan salat. Tadi sabar, sekarang salat. Karena salat merupakan imaduddin, merupakan nurul mu'minin, merupakan silah, hubungan baina al-abdi wa baina rabbi, hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Fa idza kanat salatul 'abdi salatan kamilah, kalau salatnya seorang hamba adalah salat yang sempurna, yang terkumpul padanya semua yang diwajibkan dan semua yang disunnahkan, terkumpul padanya semua hukum-hukumnya, sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, dan juga hudurul qalbi, dihadiri oleh hatinya, kesadarannya, alladhi huwa lubbuha, yang itu merupakan intinya salat. Hadirnya hati, itu intinya salat. Hadirnya hati ini bahasa lainnya khusyu'. Fasara al-'abdu idza dakhala fiha. Kalau salat yang seperti ini, maka seseorang ketika masuk dalam salat, dia merasakan bahwa dia sedang berhadapan dengan Rabbnya. Dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dia sedang berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berdiri, mauqif al-'abdil khadim al-muta'addib, dia berdiri seperti berdirinya seorang hamba terhadap pemiliknya dengan adab yang diajarkan. Meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, di atas dada, dengan menundukkan pandangannya ke tempat sujudnya. Ini adalah berdirinya seorang hamba yang muta'addib, seorang hamba yang beradab kepada Allah Taala. Kemudian dia rendahkan dirinya dengan ruku dan sujud, karena dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu dirasakan oleh seseorang ketika salat, dalam keadaan sadar dia sedang menghadap Allah, mustahdiran likulli ma yaquluhu wa ma yaf'aluhu, dalam keadaan dia benar-benar sadar atas apa yang diucapkannya dan atas apa yang diperbuatnya. Ketika dia berdiri, berdirinya seorang hamba di hadapan Allah. Ketika dia ruku, rukunya seorang hamba membesarkan Allah. Ketika dia sujud, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dia sadari itu dan kemudian dia mengucapkan subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah. Adapun aku betapa rendahnya, betapa kecilnya di hadapanmu. Engkau yang maha besar, engkau yang maha suci. Sadar apa yang diucapkan, sadar apa yang dilakukan. Mustaghriqan bimunajati rabbihi wa du'ai, maka dia tenggelam di dalam permohonan kepada Allah, permintaan kepada Allah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ketika menyatakan ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus. Betul-betul sungguh-sungguh serius meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Sadar. Maka kalau demikian salatnya, Fahadhihi min akbaril ma'unati ala jami'il umur. Ini adalah perkara sebesar-besar, perkara yang membantu, yang menolong segala macam urusan. Kalian punya kesulitan apa? Salat pada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan dalam riwayat sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa Rasulullah SAW, idza hazamal amr shalla. Nabi kalau mendapatkan satu kesulitan, salat. Kalau mendapatkan satu perkara yang memberatkan dirinya, salat. Mendapatkan problem, salat. Beliau salat. Khawani bin a'azakumullah. Karena ketika salat dikerjakan seperti tadi dengan sempurna, dengan khusyuk, dengan sadar, ya di hadapan Allah Ta'ala. Apalagi kalau dia menghadap Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Apakah Allah tidak bisa menakdirkan problemmu kemudian selesai? Apa Allah tidak bisa menakdirkan segala kesulitanmu kemudian hilang? Apakah tidak bisa Allah Ta'ala membantumu, menolongmu, menyelesaikan segala macam urusanmu? Allah ala kulli syai'in qadir. Maka dia akan tenteram ketika itu. Berdoa pada Allah Ta'ala, kemudian dia selesai sholat akan semangat untuk berupaya dan berusaha. Fa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa li anna hadzal hudur alladhi yakunu fi shalah yujib lil 'abdi fi qalbihi wasfan da'iyan yad'uhu ila imtithali awamir rabbih. Karena kalau seorang salat dengan hadir hatinya, dengan sadar, sungguh-sungguh, dengan khusyuk, maka akan menyebabkan seorang hamba terpatri dalam hatinya sifat keyakinan, harapan yang dia doa, dan dia akan semangat untuk mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Hadhihi as-salah allati amara Allahu an nasta'ina biha 'ala kulli syai'. Inilah salat yang kita diperintah untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan salat. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Sabari dan salat kepada Allah Ta'ala. Adukan semua keluhanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan segala macam kesusahanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma Allah lepaskan kamu dari kesusahan itu, wa imma Allah jadikan engkau mampu menghadapinya, wa imma Allah jadikan engkau sabar. Atau semuanya Allah berikan kepadamu. Sehingga yang tadinya besar, sulit, sampai-sampai engkau stres ketika itu, ketika engkau adukan pada Allah, dia kerjakan salat. Setelah itu hatinya menjadi tenteram dan problem tadi terasa kecil. Padahal masih belum berubah, tapi sudah terasa kecil. Itu baru satu pertolongan. Belum Allah kemudian hilangkan problem tadi. Allah berikan jalan keluar. In tattaqullah, kalau kalian bertakwa pada Allah, atau wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kalian atau siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dari kesusahannya. Dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini khodimina azakumullah. Maka semakin kita salat, semakin kita merasa kuat menghadapi berbagai macam problem dan ujian. Istainu bisabri wassalah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar, untuk melengkapi apa yang sudah dibahas kemarin. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka setelah selesai Allah berbicara tentang syukur, kemudian Allah berbicara tentang sabar. Masih ingat ayat yang kemarin? Yang Allah Ta'ala menyatakan, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kepada aku, jangan kufur nikmat. Syukuri. kenikmatan yang aku berikan, kata Allah Ta'ala. Setelah itu, istainu bisabri wassalah. Syukur diperintahkan, setelah itu sabar. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, karena syukur dan sabar enggak akan terpisahkan. Karena syukur dan sabar selalu beriringan. Karena dunia tidak ada perkara yang dihadapi oleh seorang hamba kecuali kenikmatan dan kenikmah. Kenikmatan. Hanya dua, imma susah wa imma baik. Kebaikan disyukuri, kenikmatan disabari, selesai. Itu dunia. Kalau engkau ingin baik, terus nikmat, terus enggak ada kesusahannya, di surga nanti. Sabar. Kita akan mendapatkan kalau kita meminta pada Allah Ta'ala dan menjalani jalan Allah SWT. Itu di akhirat. Berupayalah untuk mendapatkan jannah. Jannah yang seluruhnya khair. Adapun dunia, biasa. Segala kebaikan diiringi kejelekan, kejelekan diiringi kebaikan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Barakallahu fikum. Demikianlah keadaan dunia. Bahkan kenikmatan diiringi kesusahan dalam satu waktu. Oh, nikmat, nikmat, nikmat, terus capek. Kenapa kamu capek? Habis bernikmat-nikmat capek. Loh, kok aneh? Bernikmat-nikmat capek, bukannya nikmat? Ya tadi nikmat, setelah itu capek. Hanif bin azakumullah. Senang main bola, setelah itu capek. Apalagi? Hampir semua diiringi sesuatu kebaikan dengan lawannya. Itu dunia. Tidak murni kenikmatannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan washkuru li wa la takfurun, bersyukurlah kepadaku, dan kemudian diikuti dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, minta bantulah kepada Allah dengan sabar dan salat, agar seorang hamba berpegang dengan syukur dan sabar sekaligus, dan itulah seorang mukmin yang menakjubkan. Ajaban li amril mukmin amruhu kulluhu khair, sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, perkaranya semuanya baik. In asabathu sarraun syakar fa huwa khairul lah, fa in asabathu dharraun sabar fa huwa khairul lah. Wa kama qala fi riwayah, didukilkan pula oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa orang mukmin itu menakjubkan, segala urusannya baik. Ditimpa kebaikan syukur, syukurnya baik buat dia. Ditimpa kejelekan sabar, sabarnya baik lagi buat dia. Maka semuanya baik, semuanya pahala, pahala, pahala, pahala. Silahkan. Apa yang Allah takdirkan, dia akan hadapi dengan dua tadi. Syukur dan sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum hidayah warahmatullahi Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta syukurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.